Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sungguh bahagia menganut agama Islam yang kita cintai ini. Dalam beberapa hari pertemuan kita ini, kita menemukan begitu banyak pencerahan yang telah disampaikan Nabi Ibrahim melalui firman-firman Allah di dalam kitab sucinya Al-Quran, bagaimana Islam merupakan tetesan dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam adalah agama dialogis, agama yang mengajak umatnya untuk berdialog, dan kepada siapapun Islam senang untuk berdialog. Islam bukanlah agama kekerasan yang menghancurkan tetapi tidak memberi penjelasan. Islam menyampaikan suatu pesan yang universal yang sangat baik, bahwa nabinya diutus sebagai kasih bagi alam semesta. Pada ayat 80 surah Al-An'am ini kita akan jauh lebih menungkik ke dalam bagaimana petunjuk Allah dan disampaikan dengan bentuk dialogis adalah sesuatu yang membahagiakan umat manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahajjahu qawmuhu qala atuhajjunni fillah waqad hadan wala akhafu ma tusyriku nabihi illa an yasha'a rabbi syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatazakkarun. Dan dia berdialog dan dia dibantah oleh kaumnya. Wahajjahu qaumuhu, dia berkata, apakah kamu hendak membantahku tentang Allah, padahal sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepadaku dan saya tidak takut kepada malapetaka dari sembah-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah kecuali dikala Tuhanku menghendaki sesuatu dari malapetaka itu. Pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu, maka apakah kamu tidak dapat mengambil pelajaran darinya? Subhanallah. Ini merupakan ucapan yang disampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam dialog yang terjadi dengan kaumnya di tempat penyembahan kaumnya ketika setelah Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung dan tinggallah satu patung yang besar bersama kampaknya. Ya. Nabi kaumnya membantah, nggak mungkin ada Tuhan di alam semesta ini. Maka Nabi Ibrahim berkata, kalaulah kamu membantahku tentang Allah, maka sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepadaku. Aku yakin bahwa di sana ada zat yang maha kuasa, pencipta alam semesta, dialah Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia telah memberi petunjuk kepadaku. Ketika kita berpegang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan menjadi hamba Allah yang tidak memiliki sedikit pun rasa takut, dan tidak juga memiliki sedikit pun rasa sedih. Karena apa? Karena semua yang terjadi tidak lepas dari pantauan Allah subhanahu wa ta'ala dan pengetahuannya. Untuk itu Nabi Ibrahim menutup ayat ini, afala tatazakkarun, tidakkah kamu mengambil pelajaran, tidakkah kamu ingat bagaimana pengalaman umat-umat sebelummu yang dihancurkan Allah? Karena apa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah dan mendustakan para nabinya. Di studio telah hadir Ustadz kita, narasumber kita yang tidak asing lagi, Ustadz Haji Safiar LCMA. Kami persilahkan Ustadz. Iya, benar sekali yang sudah dipaparkan Ustadz Zainal pertama tadi, di mana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan satu patung ya, yang besar begitu luar biasa dengan satu kampaknya, ada dialog dengan para kaumnya, siapa yang menghancurkan para patung-patung yang kecil ini, tanya saja kepada patung yang besar itu. Toh konon mereka itu tidak bisa menjawab sama sekali. Di sini juga ada satu pengajaran bagi kita, di mana tatkala kaumnya yang Allah nyatakan dalam surah Al-An'am ayat 80 ini, wahajjahu qaumuhu qala atuhajjuni fillahi waqad hadani, dan dia dibantah oleh kaumnya. Dia berkata, apakah kamu hendak membantahku tentang Allah, padahal sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepadaku. Ini satu pengajaran bagi kita, di mana Allah itu maha besar, Allah itu maha benar. Oleh karenanya, kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang memberikan petunjuk. Jadi kalau untuk mencari kebenaran itu, ya kita kembalikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan nanggung-nanggung, kan begitu. Ada kalimat thayyibah, karena kita sekarang-kadang takut kita mendengarnya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kan begitu Ustaz, ya. Kita ini berasal dari Allah, kembali juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ih, kok dibilang kayak gitu, masih sakit, innalillahi, gitu. Seharusnya kita selalu mengingat itu, supaya apa? Mempertebalkan keimanan kita kepada Allah dikala kita apa? Merosot, kan gitu. Kadang-kadang orang di satu diberikan penyakit, diberikan apa? Bukan dia tadarruan wa khufiyatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bahkan lebih dahsyat lagi dia apa? Lari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, benar sekali. Maka disebutkan Ustaz Sapir tadi, kalau misalnya kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sebenarnya itu bukan saja untuk orang yang meninggal gitu, tetapi segala musibah ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Supaya apa? Ketika mendengarkan gini, kita takut, kan begitu. Cepat-cepat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan begitu. Supaya apa? Benar-benar hidayah Allah itu tetap berada dalam dalam pegangan kita, gitu. Jangan menunggu kita mendapatkan hidayah datang dari kita, kan gitu. Hidayah itu ada di mana-mana. Tinggal kita ambil saja, kan gitu. Tinggal kitanya meraihnya. Ya kan, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa kalau kita hidayah dari Allah ini selalu kita gunakan, ya bagaimanapun, apapun, mudah-mudahan segala permasalahan itu bisa dapat apa? Bisa dapat ada problem solvingnya, kan begitu, dalam kehidupan kita. Makanya saya melihat Ustaz Safiar, semua permasalahan dalam hidup ini ketika kita kembalikan kepada Allah pasti akan menjadi kebahagiaan bagi kita. Betul. Kita misalnya melihat ada satu orang kena musibah, ada beberapa orang kena satu musibah, bencana alam misalnya. Tsunami lah kita ambil sampel. Tetapi dampaknya berbeda antara satu orang dengan yang lain. Ada yang melihat bencana tsunami ini membahagiakan bagi dia. Betul, itu bencana, sakit. Tetapi orang yang mengambil pelajaran dari bencana akan membahagiakan. Karena apa? Boleh jadi selama ini aku tidak sholat. Berkat adanya bencana ini aku teringat bisa dan akhirnya sholat. Itu satu hal yang membahagiakan. Secara finansial mungkin boleh jadi sebelum tsunami aku menjadi orang yang miskin, karena dapat datangnya tsunami aku menjadi orang yang terkayakan. Kan ada juga Ustaz Sapir, kan? Atau juga boleh jadi sebelum tsunami Aceh terlalu rusuh. Setelah adanya tsunami terjadilah perdamaian dan Aceh menjadi Darussalam, kampung damai. Itu juga suatu hal yang membahagiakan. Jadi fenomena alam ataupun apapun yang terjadi pada diri kita, kalau kita berpikir positif, maka itu adalah suatu hal yang membahagiakan. Jadi kalau kita di sini lihat juga Ustaz, ayat sebelumnya 79 itu apa? Penyerahan diri, pengkudusan, bahwasannya Allah itu segala-galanya, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau sudah segala-galanya, ngapain kalian debat lagi, kan gitu? Ngapain mencari kekurangan Islam lagi, kan begitu? Tinggal kita apa? Mengoptimalkan ajaran Islam itu dalam kehidupan kita. Ya kan begitu? Karena apa? Hidayah itu tidak bisa datangnya sendiri. Walaupun dalam ayat ada konteks ayat Allah, wallahi yahdi may yasha. Orang yang mendapatkan hidayah dari Allah itu mungkin dia larut, kemudian melakukan perbuatan yang baik, yang buruk, kemudian dia berusaha lagi. Di situ Allah memberikan petunjuk, kan gitu. Contohnya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengajak pamannya untuk membuat kebaikan, akan tetapi nggak bisa memberikan hidayah. Yang bisa memberikan hidayah itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan begitu. Jadi kalau kita sudah mendapatkan hidayah Allah, apa di sini pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam, wala akhafu ma tusyriku nabih. Aku tidak akan takut sedikit pun dengan apa yang kamu syirikkan. Kan begitu. Kadang-kadang orang dengan apa? Wah, ini mantra-mantranya hebat dari patungnya. Dari patungnya, kan gitu. Iya. Kadang-kadang semakin kita takut, semakin kita merinding. Kan begitu. semakin terobsesi dan jadi. Ya, jadi kan ya, begitu. Iya. Yang biasanya memang dia enggak, saya contohkan apa? Ada pohon, pohon beringin yang besar kan gitu. Itu keramat, dikeramatin satu daerah. Kita masuk. Kalau kita memang betul-betul dengan hidayah Allah, tebal iman kita, maka cerita takut enggak ada lagi. Iya. Dengan apa yang kamu syirikkan kan begitu. Iya, betul. Karena apa? Karena walaupun ada jin mungkin jin, penghuni situ, iya, jin itu juga makhluk Allah. Makhluk Allah. Jadi kita bilang, wahai jin, makhluk Allah, Allah melarang kamu untuk mengganggu manusia yang ada di sekitar sini. Iya, maka jin itu pun akan akhirnya selaras dengan kita. Dengan kita jadi ya, tidak ada yang perlu ditakuti. Ah, jadi nggak ada perlu kita takut dengan SMS apa dengan apa inframerah. Iya, ya, benar sekali. Dengan apa ini? Karena, jadi kalau kenapa kita takut hal-hal yang itu belum nyata datang? Iya, benar sekali. Tidakkah kita takut dengan apa? Orang yang enggak sholat pasti diazab Allah. Ah, orang pasti yang enggak ngeluarkan zakat itu akan diazab Allah. Orang yang apa? Tidak melakukan kebaikan itu pasti diazab akan Allah. Rugi, ya? Akan rugi kan iya, benar, gitu. Benar. Mendapat apa? Berada dalam keadaan yang sesat kan gitu. Iya. Ini yang harus kita pikirkan. Mengapa hal yang belum terjadi kita takutkan kan begitu? Jadi di sini suatu hal yang menarik Ustaz Sapiar, wala akhofu ma tusyriku nabihi, tidak perlu ditakutkan dengan apa-apa yang kamu sekutukan. Berarti dalam hal yang lain bahwa mengesakan Allah itu suatu hal yang membahagiakan. Betul. Makanya kalau kita memilih diminta untuk berdoa bagaimana hidup ini menjadi bahagia, maka doanya akan sering kita sampaikan di radio kesayangan kita ini, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ta'atika wa husni ibadatika. Ya Allah yang membolak-balik hati. Bisa diulang lagi nih, iya, Ustaz, mana tahu. Iya, karena apa? Karena memang hati ini Allah yang menciptakan. Iya, diri iya, kita ini Allah yang menciptakan. Bisa saja saat ini kita senang, 5 menit kemudian kita benci sekali benci, dengan betul, dia. Betul. Dan orang yang benci sekali saat ini bisa jadi 5 menit kemudian menjadi orang yang sangat kita sayangi. Betul. Dan itu kita temukan dalam hal politik ya Ustaz ya. Betul, Ustaz. Hari ini betul jor-joran dia caci maki, besok merangkul kawan. Iya, kawan. Gitu. Kenapa? Karena memang hati ini Allah yang membolak-balikkan. Kalaulah misalnya kita menginginkan bagaimana kedamaian, maka permintaan selanjutnya hanya satu, sabbid qulubana ala dinika wa ta'atika wa husni ibadatik. Tetapkan hati kami untuk terus berada dalam agamamu dan ketaatan kepadamu dan bagaimana cara terbaik menyembahmu. Kenapa kok tiga hal yang diminta ini Pak Ustaz? Kenapa bukan kalaulah aku ya Allah yang membolak-balik hati, tetapkanlah hatiku kepada si pulan misalnya, kepada istriku supaya aku tetap saja mencintai dia selama-lamanya. Memang ada ayat itu, qurrata aini kan ada juga. Tetapi kenapa kok diminta ini? Tetap dalam agama, dalam ketaatan dan menyembah Allah yang terbaik. Kenapa Ustaz? Karena ini hal-hal yang rentan sekali yang dapat dapat mengkelaburi kita. Iya, kan benar, begitu. Saya contohkan. Benar. Orang bisa dengan pasalnya dia itu yang hal yang tidak boleh. Ya kan? Bisa dijadikan yang boleh. Saya contohkan apa? Sekarang mungkin ada apa? Pemalsuan merek kan begitu. Pemalsuan merek ini pada hakikatnya sudah tahu dia itu enggak boleh, tapi diberikan izin dengan satu oknum orang, contoh ya. Nah, karena apa? Hilang keimanannya di situ. Itu iya, benar, rentan dia taatnya hilang dari Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini menyilaukan dia sehingga agama dijualnya betul ya. Ketaatan dia kepada Allah tadi ya, pada agamanya. Itu sangat rentan sekali. Iya. Maka kalau kita bisa, karena apa? Yang kekal menurut saya ini apa? Ketaat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beragama kita tamadun yang betul-betul kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang betul-betul memang betul-betul itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang selalu yang harus kita tetapkan dalam kehidupan kita ini. Iya, benar sekali Ustaz Sapiar. Jadi kalau misalnya kita ingin mau hidup bahagia, pegang aja satu, yaitu Allah yang Maha Esa. Karena apa? Ketika kita berpegang kepada zat yang kuasa dan tidak ada yang lebih kuasa darinya, zat yang Maha Kaya tidak ada yang lebih kaya darinya, zat yang Maha Pengetahui yang tidak ada lebih mengetahui darinya, zat yang Maha Berkehendak tidak ada yang lebih berkehendak darinya, maka itu adalah suatu pegangan yang kuat. Maka ketika kita mengatakan sabbit qulubana ala dinika, pada agamamu dan pada ketaatanmu dan bagaimana cara terbaik menyembahmu, itu adalah suatu ikatan emosional yang begitu dahsyat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan memunculkan kebahagiaan. Betul, karena apa? Karena semuanya boleh pergi dan datang lagi. Betul, betul. Tetapi betul, kalau iman sudah pergi, maka yang ada, yang datang adalah kesesatan dan kesengsaraan. Ya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, suatu hal yang menarik dalam kajian kita di sini bahwa Nabi Ibrahim begitu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia berkata, "Illa ayyasha'a rabbi syai'a." Musibah tidak akan menimpa kita kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a rabbi kullasyai'in ilma, dan apa yang terjadi, musibah yang menimpa ini tidak lepas dari pengetahuan dan pantauan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun. Sekecil apapun. Jadi berbahagialah kita menjadi umat Islam, karena apa? Ketika kita sakit, yakinlah Allah yang akan menyembuhkan. Ketika kita dalam hidup susah, yakinlah bahwa di sana ada masa senang yang akan diberikan Allah kepada kita. Tidak ada yang menjadi susah dalam hidup ini kecuali ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sungguh menarik kajian kita bagaimana Nabi Ibrahim berdialog kepada kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya tentang kekuatan iman dan ketauhidan dapat menancap di dalam diri kita sehingga hidup ini menjadi mudah dan ringan. Karena apa? Karena kita hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Pepatah Arab mengatakan, kun ma'allah, jadilah untuk terus tetap bersama Allah Subhanahu wa taala. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Safiar mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf bila ada khilaf dan salah. In uridu illal ikhlas, tidak ada yang kami inginkan kecuali perubahan menuju kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.